telah datang kepada kita beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Itulah suatu hikmat yang sempurna. Catatan Kehidupan, MH Ainun Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendengar Delta FM. Saya bukan mau ulang-ulang soal kekuatan atau kelemahan, tapi saya agak ingat bahwa kalau Anda dan saya ini mau jadi orang yang hatinya kuat, pikirannya kuat, kuda-kuda batin hidup kita ini kuat, maka kunci pertama, menyadari kelemahan. Kalau Anda ingin banyak berbuat sesuatu, maka daftarilah apa yang Anda tidak mampu berbuat. Maka Anda akan menemukan yang Anda mampu berbuat. Di tengah ketidakmampuan, Anda akan menemukan kemampuan. Sama dengan filosofi bahwa justru kalau Anda menyadari keterbatasan, maka Anda akan tahu peluang-peluang kemerdekaan Anda. Jadi, kan Anda nggak bisa menumbuhkan rambut Anda sendiri. Anda tidak perlu dan tidak mampu memerintahkan jantung Anda untuk berdetak. Anda tidak bisa menghalangi Anda akan mati atau tidak ketika tidur. Anda tidak bisa mengubah pandangan mata Anda dari lurus menjadi belok-belok. Anda tidak bisa mengatur sangat banyak hal bahkan atas diri Anda sendiri. Begitu banyak yang tidak bisa kita perbuat. Begitu banyak hal yang kecil-kecil saja membuat kita sangat tergantung kepada kehendak dan subjek yang lebih besar. Subjek yang lebih besar ini terserah Anda. Anda mau sebutnya melalui idiomatik agama atau mau akal sehat biasa. Anda boleh menyebutnya Allah, Anda boleh menyebutnya Yehova, Anda boleh menyebutnya Sang Yang Wenang, Anda boleh menyebutnya Tuhan Bapa atau Yesus Kristus atau siapapun. Tapi intinya adalah bahwa ada satu kekuatan besar, ada satu subjek yang berbuat, berperan, rutin, permanen, dan punya otoritas begitu besar dan punya kekuatan yang tidak bisa kita jangkau kehebatannya, yang sangat ikut menentukan setiap sel dari tubuh kita, setiap partikel. Sehingga sesungguhnya jangankan soal nasib masa depan kita, sedangkan metabolisme badan kita ini, apakah darah kita ini maksimal mengalirnya, apakah ada pembuluh darah yang agak terbuntu, apakah padatan daging, persambungan atau tempelan antara daging dengan tulang, dengan sumsum dan lain sebagainya, itu pun kita tidak bisa amati benar-benar dan kita tidak bisa jaga, tidak bisa rekayasa kecuali upaya-upaya kesehatan ala kadarnya. Artinya kita sama sekali bergantung kepada sangat banyak hal di luar diri kita. Nah, ketika kita menghadapi problem, kita jadi punya teman. Kalau kita merasa bahwa kita ini yang paling mampu berbuat segala sesuatu atas diri kita sendiri, atas nama kemandirian misalnya, maka ketika kita dihantam masalah kita sendirian, kita akan pusing, kita akan geder, kita akan shock atau frustrasi, karena kita akan menghadapinya sendiri. Tapi kalau kita punya teman banyak, oh saya punya teman kok, yang membuat mata saya ngantuk kalau saya pas harus tidur, yang membuat perut saya lapar ketika saya butuh makanan, yang membuat alis saya tumbuh dan berhenti tumbuh pada sekian milimeter, sementara rambut saya tidak pernah berhenti tumbuh. Ada yang menjaga telinga saya supaya tetap mendengar, ada yang menjaga mata saya supaya tetap bisa melihat, ada yang menjaga seluruh metabolisme badan saya supaya tetap bisa berputar di dalam natur tertentu. MH Ainun Najib untuk Delta FM.